Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pagi hari ini kita berkumpul di majlis ta'lim al-imam al-arif billah wal-gutub wal-dal alaih al-habib Ali bin Abdurrahman al-Habshi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat derajat beliau. Allah Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita sekalian dengan berkat beliau, bil khusus kepada para guru-guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali dan segenap keluarga besar Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habshi dan juga Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Al-Habshi. InsyaAllah diberikan kesehatan, afiah, dan kita semua yang ada di sini dapat berkah dari Allah Ta'ala. Kita barusan mendengarkan penyampaian yang disampaikan oleh Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam kitab An-Nasaih Diniyah, hal-hal yang berkenaan dengan tawakal. Tawakal merupakan salah satu magam, kedudukan yang tinggi, salah satu magam jenjang keyakinan, di mana makna daripada tawakal itu sendiri adalah hati merasa yakin dengan bahwasanya semua alam semesta berada di dalam genggaman Allah, berada di tangan Allah, dan dia yakin tidak ada yang bisa memberi, tidak ada yang bisa menolak, mencegah, tidak ada yang bisa memberikan manfaat atau bahaya melainkan hanya Allah. Dan sesungguhnya setelah itu semua hatinya merasa tentram, damai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak goyah keyakinannya atas beragam kesulitan dan problem yang dia hadapi, sehingga dalam segala problem tersebut hatinya tetap damai dengan apa yang dijanjikan Allah. Dia yakin segala perkara berada di dalam kekuasaan Allah, dan dia tidak merujuk di dalam segala problem melainkan hanya kepada Allah batinnya. Kalaupun zahirnya merujuk kepada manusia ataupun kepada sebab dan ikhtiar, itu hanya sekedar zahirnya saja, dan itu pun sesuai dengan apa yang diatur di dalam syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat tawakal tersebut adalah sifatnya para wali-wali, sifatnya para nabi-nabi, sifatnya para kaum salihin. Dan orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan kecewa. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupi segala keperluan orang tersebut. Allah Ta'ala yang akan menanggung orang tersebut. Dalam perihal rezeki, dalam menghadapi bala musibah, dalam menghadapi problem, yang berserah diri kepada Allah, yakin percaya kepada Allah Ta'ala, dan yakin semua perkara berada dalam kekuasaan Allah Ta'ala, maka hatinya akan menjadi damai, tentram, dan Allah akan menolong orang tersebut. Di dalam masalah rizki, Allah Ta'ala berfirman, Rasulullah bersabda di dalam hadis bahwasanya, lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yurzaqut thair taghdu khimasa wa taruhu bitana. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah Ta'ala akan memberikan kalian rezeki seperti memberikan rezeki kepada burung yang berterbangan. Burung keluar dari rumahnya, dari sarangnya pagi hari, itu perutnya, temboloknya kosong, kempes. Tapi pulang, lain yang dia kenyang, lain yang dia bawa pulang dalam temboloknya itu penuh semuanya. Padahal burung kagak sekolah, gak ngambil magister, kemudian juga kagak dagang di pasar. Tapi dia mendapat rezeki dari mana? Apa dia ahli ekonomi? Orang-orang lagi pada krisis moneter, tapi burung tetap kenyang. Enggak ada mereka demonstrasi kekurangan beras, kekurangan minyak, BBM naik, BBM turun, enggak dipikirin sama dia. Subhanallah. Kita diajarkan tawakal yang sebenarnya. Diberikan contoh seekor burung, lihat tawakalnya dia. Apakah dia enggak ikhtiar? Ikhtiar. Pergi jalan pagi, pulang, alhamdulillah udah dapat dia. Dan yang dia bawa pulang, ya untuk hari itu. Yang buat besok, enggak, besok nyari lagi. Enggak nyimpen, ayo timbun. Kita timbun makanan, kenapa? Ini lagi musim kemarau panjang. Atau pangan lagi sulit, kena banjir. Tidak menimbun di rumahnya, enggak. Tapi dia tawakal kepada Allah Ta'ala. Enggak nyimpen buat 2 hari, atau 3 hari, atau sebulan, 2 bulan, tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam orang yang paling tawakal, dan juga diatur tawakalnya kita seperti apa. Sayyidina Ibrahim ala nabina alaihi afdhalus salawat wa azka taslim, ketika akan dilempar ke dalam apinya Namrud, itu dibangun bangunan seperti istana tapi dari kayu bakar, kemudian dibakar, apinya menyala dari jarak beberapa kilo, udah terasa panasnya. Itu Sayyidina Ibrahim dilemparnya itu dengan manjanik, dengan ketapel ke tengah tumpukan api tersebut. Ketika dia dilemparkan di situ, Allah Ta'ala kirim Malaikat Jibril. Saat dilempar, Malaikat Jibril datang kepada Nabi Ibrahim dan bertanya, "Wahai Ibrahim, engkau sekarang menuju api akan terbakar. Alakah hajah? Apakah engkau punya hajat?" Apa jawab Nabi Ibrahim? Amma ilaik fala. Hajat saya kepada engkau, wahai Jibril, saya enggak punya hajat kepada engkau. Saya enggak ada keperluan kepada engkau. Saya enggak minta kepada engkau. Enggak. Sudah sampai dalam kondisi itu, dikirim Malaikat Jibril untuk bantu. Ditanya, engkau ada hajat? Tidak, saya enggak perlu kepada bantuanmu. Kalau begitu, minta kepada Allah. Maka Nabi Ibrahim menjawab apa? Ilmuhu bihali yughnihi an su'ali. Allah Ta'ala mengetahui keadaan saya. Pengetahuan Allah akan keadaan saya sudah cukup, sehingga membuat saya tidak perlu meminta lagi kepada Allah. Allah sudah tahu keadaan saya. Saya sudah berserah kepada Allah. Allah yang atur. Allah sudah tahu saya begini, ya sudah atur aja. Saya tidak perlu minta lagi. Allah tahu saya hambanya. Saya diperlakukan begini, Allah tahu. Ya sudah, serahkan kepada Allah. Lantas apa yang dilakukan oleh Allah? Gulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Langsung Allah Ta'ala bilang, wahai api, jadilah engkau dingin dan selamat. Kalau cuma dingin doang, beku Nabi Ibrahim. Dingin dan selamat. Atas siapa? Khusus kepada Nabi Ibrahim. Kemudian Sayyidina Ibrahim mengatakan, itu lebih kurang selama 1 minggu lebih di dalam api tersebut, sampai apinya baru padam dengan sendirinya. Keluar selamat, enggak apa-apa. Sampai Nabi Ibrahim pernah bilang, hari yang paling lezat, yang paling nikmat buat saya di dunia adalah hari saat saya dibakar di dalam apinya Namrud. Adem, sejuk, damai. Dengan perintah Allah, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Rezeki dibawakan oleh Allah Ta'ala ke dalam api tersebut. Subhanallah. Sehingga Imam Abdullah bin Alul Haddad, beliau di dalam doa dan munajatnya, dalam syair doa dan munajat beliau yang sering kita baca apa? Gad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Cukup bagiku ilmunya Allah mengetahui keadaanku. Asal Allah tahu keadaanku, cukup bagiku. Gad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Ilmunya Allah akan keadaanku cukup bagiku, sehingga tanpa perlu diminta Allah Ta'ala pasti akan menjamin saya. Fadu'ai wabtihali syahidun li biftigari. Doaku, harapanku kepada Allah Ta'ala menjadi bukti, menjadi saksi bahwasanya aku ini betul-betul perlu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan oleh para kaum salihun, para kaum salihin, mereka mengatakan bahwasanya Man radhiya billahi wakila wajada ila kulli khairin sabila. Barang siapa yang ridha kepada Allah, ridha kepada Allah sebagai yang mengatur urusan dia, tawakal kepada Allah, dia bergantung kepada Allah, dia ridha wakil, maka dia akan mendapati segala jalan menuju segala kebaikan dunia dan akhirat. Semuanya dia dapatkan apabila dia ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Karenanya saudara-saudara sekalian, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita setiap hari saat kita selesai salat 5 waktu, kita baca apa? Untuk menguatkan tawakul kita, kita ulang-ulang dengan lisan dan dengan hati kita, dan kita fahami, kita ulang gaidah ini, yaitu Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya Allah, apabila engkau ingin memberi, enggak ada yang bisa mencegah. La mani'a lima a'tait. Kalau engkau ingin memberi, enggak ada seorang pun yang bisa mencegah. Enggak ada yang bisa menghalangi. Kalau engkau ingin mencegah, enggak ada yang bisa menyampaikan kebaikan kepada kita. Apa yang sudah ditentukan Allah, enggak ada yang bisa menolak. La radda lima ghadait. Enggak ada yang bisa menolak takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Orang yang punya kekuasaan, jabatan, enggak manfaat. Tetapi semua manfaat dari Allah taala. Dalam Asmaillahil Husna, ya nafi', ya dar, ya mu'ti, ya mani'. Allah taala yang maha memberi manfaat. Satu-satunya yang bisa ngasih manfaat Allah. Bukan obat, bukan harta, bukan manusia, bukan bos, bukan pekerjaan, bukan mata pencaharian. Yang bisa ngasih manfaat hanya satu, Allah. Dan Allah Ta'ala sekehendaknya, sesukanya menjadikan manfaat dalam obat ataupun racun, terserah Allah. Allah Ta'ala berhak menentukan, meletakkan manfaat dalam obat ataupun racun, dalam kebaikan ataupun bahaya. Allah Ta'ala bisa letakkan manfaat dimanapun Allah Ta'ala suka. Yang memberikan manfaat hanya satu, Allah. Bukan dokter, bukan siapapun. Yang memberikan bahaya hanya satu, Allah. Bukan banjir, bukan gunung, bukan gempa, bukan siapa-siapa. Itu cuma kendaraan, kosong dalamnya. Pengendalinya siapa? Pengemudinya siapa? Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Azamatuh. Yang memberi Allah, yang mencegah Allah. Apabila kita yakin seperti ini, kita lihat semua ini perlakuan Allah. Dan Allah Ta'ala lakukan ini semua dengan hikmah. Apakah kita mencapai hikmah tersebut? Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan dalam Bara'atul Istihlal Maulid, beliau bilang khalaqal khalqa li hikmah. Allah Ta'ala ciptakan makhluk dengan suatu hikmah. Wa tawa 'alaiha 'ilmah, dan Allah Ta'ala liput dengan ilmu dan pengetahuannya. Sehingga itu disebutkan bahwasanya Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau mengatakan inna fil ghaibi ajaib, kam ni'am tayyal masaib, wa akhu tadbir khaib, lam yazal fi qabdati syakki rahin, lam yadhuk aisha al-ibadu salihin. Itu beliau mengatakan di dalam hal-hal yang gaib terkandung keajaiban dari Allah. Berapa banyak nikmat yang tersembunyi di balik musibah. Luarnya musibah, bungkusan luarnya musibah, tapi dalamnya ada nikmat yang baru kita sadari. Dan orang yang banyak berencana meninggalkan tawakal kepada Allah Ta'ala biasanya kecewa, selalu di dalam keraguan, selalu gundah dan kegelisahan menimpa dia, dan tidak mencicipi kelezatan yang dicicipi oleh kaum salihin. Al-Imam Ali karamallahu wajhah, beliau mengatakan kama ahsanallahu fima madha kadzalika yuhsinu fima bagi. Sebagaimana yang dulu dimudahkan oleh Allah, yang akan datang insya Allah juga dimudahkan. Kita ini sekarang hingga sampai titik ini. Berapa usia kita? Kita udah sampai titik ini, artinya oke-oke aja, kita bisa makan, kita minum, kita lahir ke alam dunia ini. Allah Ta'ala sudah siapkan tangan yang menyambut kita. Tangan yang menyambut kita. Siapa tangan yang menyambut kita? Kita tahu ibu kita, tapi yang menyambut kita bukan ibu kita. Siapa? Apa kita kenal? Tangan siapa yang menerima kita tatkala kita lahir ke dunia ini? Siapa? Berapa banyak orang yang tahu siapa bidannya dia? Allah Ta'ala yang siapkan, yang membersihkan tubuh kita waktu kita lahir. Siapa? Kita kenal orangnya. Yang ngandukin kita, yang nyelimutkan kita. Siapa? Kita kenal orangnya. Subhanallah, Allah Ta'ala sudah siapkan. Yang dulu-dulu hingga titik ini dibikin lancar, dibikin bagus. Terus yang akan datang setelah teruji jaminan Allah kepada kita, terus hingga titik ini kita mau ragu, terlambat. Semuanya teruji Allah Ta'ala baik kepada kita. Sebagaimana yang dahulu baik, insyaAllah kedepannya lebih baik lagi dari Allah Ta'ala. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, Al-Imam Al-Habib Ibrahim bin Agil bin Yahya, beliau membuat takhmis atas bait syairnya Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, "Idza azmatun nazalat gibali wa dhiqtu wa dhaqat biha hiyali, tadhakkartu qawla al-Imam Ali, raditu bima qasamallahu li wa fawwadtu amri ila khaliqi. Fama atama fayuhattam qada wa ja'at tabashir fayudur ridha kama ahsanallahu fima mada kadzalika yuhsinu fima bagi." Apabila saya ditimpa beragam kesulitan, problem besar, hati saya menjadi sempit, sumpek, stres, dan saya udah gak punya daya upaya lagi, maka saat itu saya teringat, saya ulang-ulang, saya ingat ucapannya Imam Ali. Apa ucapannya Imam Ali? Raditu bima qasamallahu li wa fawwadtu amri ila khaliqi. Saya ridha dengan apa yang Allah Ta'ala berikan, apa yang Allah Ta'ala bagi buat saya ridha, dan saya serahkan perkara saya kepada Allah. Ketika saya ulang-ulang ucapan syair Imam Ali tersebut, enggak sampai sore, melainkan Allah Ta'ala berikan saya jalan keluar. Dan datang kabar gembira, dan membuat saya makin ridha kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hingga sebagaimana Allah Ta'ala, kata Imam Ali, perbagus yang terdahulu, yang datang, yang akan datang juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma yang terakhir ini satu hal lagi, artinya tawakal kepada Allah Ta'ala ini ketentraman batin, yakin hati dengan ini semua perkara di bawah genggaman Allah, dan hati merasa damai dengan keyakinan seperti itu. Bukan berarti tawakal dia tidak berikhtiar sama sekali. Ikhtiar tetap ada. Dengan tawakal yang dia miliki, kadang tuh orang dia punya banyak ikhtiar, punya banyak usaha, ketika hatinya enggak ada kecenderungan terhadap hal-hal usaha yang dia miliki, enggak bergantung kepada usaha tersebut, hatinya tetap bergantung kepada Allah, dan ketika ini semua hilang, enggak ngaruh dalam hatinya. Maka walaupun dia punya banyak usaha, bukan berarti dia meninggalkan tawakal. Dia tawakal kepada Allah Ta'ala. Namun ada orang enggak punya duit apa-apa, tapi dia pengen ini, pengen itu, tamak, serakah, kemudian juga hatinya melirik apa yang ada di tangan manusia. Nah, itu enggak disebut tawakal. Itu disebutnya emang kagak punya duit. Tawakal tersebut, hati bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yakin perkara berada di dalam genggaman Allah. Al-Imam Husain ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, dia punya banyak usaha, tapi dia tawakal kepada Allah Ta'ala. Sampai pergi ke Nabi Hud, ziarah ke makam Nabi Hud bersama anak cucunya, itu seluruh anak cucunya sampai pembantunya semuanya naik kuda. Lebih dari 70 ekor kuda. Kuda itu dulu kayak mobil Mercy, kuda yang bagus-bagus. Sekarang juga kuda harganya mahal, sampai ratusan juta. Semua anaknya sampai pembantunya naik kuda. Lebih dari 70 ekor kuda buat beliau dan semuanya. Sampai orang-orang kagum, heran melihat ini bagaikan kerajaan yang dia miliki. Maka dia katakan, ketahuilah, lau halakat fil lahdah ma taharakat minni syarah. Seandainya nih yang kamu lihat anak cucu harta saya dalam sekejap hilang, enggak ada selembar rambut pun yang tergerak dari hati saya. Enggak ngaruh apa-apa. Kenapa? Saya sudah ridha kepada Allah Ta'ala. Tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terus tawakal kepada Allah Ta'ala bukan berarti enggak ikhtiar. Ikhtiar ada dua macam. Ada dari sisi akhirat, dari sisi agama, dengan ilmu, dengan zikir, dengan ibadat. Ada juga tawakal dari sisi dunia, dengan ikhtiar usaha, bekerja. Dan dua-duanya ini harus kita lakukan. Dan di atas itu semua kita enggak bergantung kepada ikhtiar dan sebab musabab, tapi bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita ketahui bahwasanya di dalam ikhtiar tersebut tidak dihalalkan orang yang punya kemampuan untuk ikhtiar terus dia tidak berikhtiar. Dia tinggalkan keluarganya kelaparan, terus dia ngejerit tawakal. Udah gitu dia ngemis sama orang. Dia minta tawakal. Habis bagaimana? Ya saya mau minta-minta sama orang. Mau minta ke sini, mau minta ke situ. Tidak dihalalkan. Terus dia ngejerit tawakal. Tawakal apaan? Tapi dia ikhtiar. Nabi Muhammad, beliau pun juga dulu sebelum menerima wahyu, beliau pun juga bekerja berdagang untuk Siti Khadijah. Sahabat Rasulullah Sayyidina Abu Bakar punya 9 toko. Namun semua digadaikan untuk dakwahnya Nabi Muhammad. Oh Sayyidina Umar, oh Sayyidina Uthman dengan hartanya beliau, Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Tapi semuanya itu untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya orang yang memang diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala fi hal tajarrud, tajrid. Maka ini suatu magam yang lain, kedudukan yang lain. Tetapi al-haqqa antamkutha haitsu anzalak, kata Ibn Ruslan Sahibu Zubat, yang hak itu artinya engkau menjalankan apa yang Allah Ta'ala tempatkan dirimu dalam ikhtiar, ya sudah ikhtiar, dalam tajrid dia laksanakan tersebut. Karenanya mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita. Mau bicara tentang masalah tawakul kayaknya 2 hari masih belum selesai, ya banyak contoh-contohnya, banyak detailnya di dalamnya. Walhasil kita tuntut ilmu, kita belajar, dan juga jangan lupa, kita lupa bahwasanya semua sudah dijamin oleh Allah Ta'ala, tinggal kita ikhtiar untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala dengan niat yang baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik. Allahumma ya man wafaqah lil khair lil khair wa anahum alaih wafiqna lil khair wa inna alaih birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll hold it.